lagi, kini putus cinta lagi. Gagal gagal lagi, ku bercinta gagal lagi. Dapatkah diriku menemui cinta suci? Sudah tiga kali bercinta selalu begini. Putus, putus lagi, kini putus cinta lagi. Gagal gagal lagi, ku bercinta gagal lagi. Lagi, kini putus cinta lagi.